Mitra bisnis, susunan RAPBN tahun depan disebut sebagai bom waktu untuk pemerintahan berikutnya, seperti subsidi BBM yang bertambah, naiknya gaji, hingga infrastruktur yang kurang diperhatikan. Ada yang berpendapat mestinya yang menyusun RAPBN adalah pemerintah baru yang akan dilantik Oktober nanti. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan ekonom BCA, David Sumual. Pak David, bagaimana komentarnya? Apa yang dimaksud dengan bom waktu itu sendiri, Pak? Ya, maksudnya ini bebannya. Bebannya kan ini pertama itu kan ada carry forward ya. Sekitar 43, taruhlah 50 triliun ya. Beban APBN yang seharusnya menjadi beban untuk anggaran 2014 yang dialihkan atau di carry forward ke beban anggaran APBN 2015. Itu satu. Yang kedua juga kita lihat dari sisi defisit fiskalnya juga membengkak kan ya. Untuk tahun depan itu targetnya sekitar 2,4%. Padahal dari sisi risiko eksternal maupun risiko domestiknya meningkat ya untuk tahun depan. Karena tahun depan itu kelihatannya Fed sudah cukup firm untuk menaikkan suku bunga Fed-nya. Terus kita lihat juga dari sisi struktur APBN-nya sendiri itu cukup susah untuk di ruang fleksibilitasnya kurang gitu ya. Jadi untuk bermanuver untuk meningkatkan contohnya infrastruktur itu kan cuma 206 triliun bandingkan untuk subsidi BBM yang hampir 290 triliun ya. Subsidi energinya sendiri 350 triliunan. Nah, ini banyak juga yang sudah fix ditentukan sesuai dengan undang-undang ya, kayak untuk pendidikan itu kan 20% dari PDB, terus juga untuk transfer ke daerah itu sekitar 27-30%, terus juga untuk anggaran pertahanan, untuk anggaran subsidi dan lain-lainnya itu, sehingga kelihatannya ruang fiskalnya itu sangat terbatas buat pemerintahan berikut untuk menjalankan program-programnya ya. Selain resiko The Fed, resiko apa lagi Pak yang kira-kira akan dihadapi Indonesia tahun depan? Ya, kelihatannya untuk domestiknya sendiri dari sisi penerimaan masih sulit ya. Kemungkinan besar investasi masih kelihatan lambat ya, karena kelihatannya investor juga melihat salah satunya risiko fiskal ini masih cukup besar untuk tahun depan. Jadi kemungkinan kenaikan harga BBM itu mendorong banyak investor untuk masih menunda ya, karena ada kemungkinan nanti ada lonjakan harga kan. Nah, ini akan mempengaruhi biaya mereka dalam berinvestasi. Terus juga harga komoditas masih kecenderungan lemah. Nah, ini juga akan mempengaruhi APBN kita untuk penerimaan non-pajaknya. Jadi untuk harga komoditas dan volume permintaan dari luar ini masih cukup lemah. Sedangkan belanjanya ini yang fix tadi yang saya sebut untuk pembayaran utang, untuk subsidi BBM, untuk transfer ke daerah, dan juga untuk pendidikan ini sudah fix, sudah tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah mungkin BBM-nya kalau misalnya pemerintah sekarang sebenarnya yang sebenarnya lebih cocok ya untuk supaya tidak mewarisi beban yang demikian besar. Ini kan masih ada jeda waktu sebenarnya sampai tanggal 20 Oktober. Sebenarnya pemerintah sekarang yang lebih tepat ya, karena sebenarnya bebannya ini kan banyak disebabkan karena struktur APBN yang menjadi kebijakan dari pemerintahan sekarang dalam 5 tahun terakhir. Ya, kelihatannya sih kalau untuk jangka menengah panjangnya ya perlu diperbaiki struktur APBN-nya ya, struktur belanjanya terutama ya. Kalau penerimaan ini kan kecenderungan sulit karena tadi saya bilang dari eksternalnya masih lambat, terus juga dari pertumbuhan domestiknya kecenderungan melemah, sehingga penerimaan pajak juga rendah. Nah, kalau dalam jangka pendek yang paling rasional adalah menaikkan harga BBM. Dan ini seharusnya bisa dilakukan sekarang gitu ya, karena penghematannya pertama lebih besar, penghematan yang bisa diperoleh sampai akhir tahun bisa sekitar 40 triliun hitung-hitungan saya, dan tahun depan bisa sampai 120 triliun. Tapi kalau kita tunda sampai tahun depan mungkin baru sekitar kuartal pertama kan menaikannya, sehingga penghematannya lebih rendah. Dari sisi sentimen juga lebih positif sekarang, terus juga Fed juga belum menaikkan suku bunga. Tahun depan kemungkinan kita akan kena dua pukulan. Kalau misalnya kita naikkan BBM-nya baru tahun depan, berarti kan kenaikannya lebih signifikan. Pukulan pertama kita dapat dari kenaikan BBM, pukulan kedua ya ada kemungkinan dana portofolio bisa keluar ya kalau misalnya Fed menaikkan suku bunga acuannya. Apakah memungkinkan Pak jika BBM bersubsidi benar-benar dihapus? Ya mungkin yang rasional atau yang sesuai dengan kemampuan kita sekarang mungkin ya dikuranginya pelan-pelan gitu ya beban ini, karena memang sudah sedemikian besar bebannya, dan kalau misalnya sekaligus kita kurangi 100% ya itu kelihatannya akan shock ya perekonomiannya ya, gejolaknya akan demikian besar. Tapi kalau kita kurangi tadi seperti saran saya, setengah untuk tahun ini, setengah lagi tahun depan, nah itu akan lebih baik sebenarnya ya. Jadi punya ruang fiskal yang besar untuk banyak program-program pembangunan yang multiplier efeknya besar gitu ya. Seperti pembangunan infrastruktur itu multipliernya jelas besar buat masyarakat dan juga buat perekonomian. Nah, itu makanya banyak ekonom yang menyarankan untuk membuat APBN transisi begitu ya, sehingga lebih rasional dan lebih sesuai dengan pemerintahan yang berikut yang tentunya akan menggunakan APBN 2015 tersebut. Demikian ekonom BCA David Sumual, Sekori Lumenta.